بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini mempelajari kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab tafsir. Bab yang pertama, hadis yang ke 7470. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Kurayb واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, menjawab pernyataan seorang Yahudi atau orang-orang Yahudi yang mengeluarkan pernyataan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, menurut berita dari Tariq ibn Shihab mengabarkan bahwa orang Yahudi mengatakan kepada Umar, "Lau alaina ma'syara Yahud," andai ke atas kami atau kepada kami orang-orang Yahudi, nazalat hadhil ayah, turunnya ayat ini, al-yawma akmaltu lakum. Di sini ada tambahannya, di lafaz kita ini, di kitab kita ada tambahan, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Ya, itu tidak ada dalam riwayat, tidak ada dalam riwayat yang sekarang ini. Memang dia termasuk ayat di dalam yang ada di dalam ayat yang ke 3 dari surah Al-Maidah. Cuma yang dimaksud oleh Yahudi tersebut adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sementara bahagian awal dari ayat ini, al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, itu tidak ada dalam riwayat. Ya. Saya yakin penyebab kesalahan ini yang juga kita terjatuh kepadanya ketika menukilkan ayat dengan program aplikasi. Jadi ketika diambil ayat itu, maka semua yang ada dalam ayat itu masuk ke dalam kopiannya, kemudian ketika dipaste yang dimasukkan ke tulisan, dia akan memuat semua ayat. Padahal yang dimaksud dalam riwayat ini cuma al-yawma akmaltu lakum. Ya. Jadi bahagian awal dari ayat ini tidak ada dalam riwayat kita. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Baris yang pertama di halaman 817 itu tidak ada dalam riwayat ini. Kenapa dia masuk? Karena ketika ditulis kitab ini atau di terjemahan ini, penerjemah mengambil dari aplikasi ayat, satu ayat penuh dia copy kemudian dipindahkan, sehingga semua ayat dari awal sampai akhir atau yang diinginkannya, atau dia lupa untuk menghapus dari ayat yang tidak dinukilkan dalam riwayat, sehingga masuklah bahagian awal dari ayat ini. Jadi kita garis bawahi kemudian ditulis di luarnya, ini tidak ada dalam riwayat. Bagian awal dari ayat ini tidak ada. Ya. Tidak ada dalam riwayat hadis. Yang ada hanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Yahudi tadi mengatakan, andai ayat ini turun kepada kami bangsa atau orang Yahudi, na'lamul yawma alladhi unzilat fihi, ya, di mana kami mengetahui hari turunnya ayat ini, lattakhadna dzalikal yawma idan, maka kami akan jadikan atau kami jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya. Ya, sebagai hari raya. Dan ini kebiasaan, ya, umat-umat terdahulu menjadikan sesuatu yang dianggap baik sebagai hari raya. Ya. Jadi kemudian menjadikan hari-hari yang dianggap mulia hari raya. Dan ini tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada dalam syariat Islam. Nabi SAW ketika tiba di Madinah dan mendapatkan adanya hari-hari perayaan-perayaan di umat-umat yang ada di sana, Nabi SAW mengatakan bahwa kita hanya punya dua hari raya. Kita hanya punya dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menunjukkan bahwa hari raya itu juga harus menyesuaikan atau harus disesuaikan dengan tuntunan syariat. Tidaklah dibenarkan untuk membuat hari raya yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang Yahudi tadi mengatakan, andai kami ayat ini turun kepada kami dan kami tahu hari apa dia turun, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya. Itulah statement dari Yahudi di hadapan Umar. Lalu Umar radhiyallahu taala anhuma menimpali atau mengeluarkan pernyataan pula, faqad alimtul yawma alladhi unzilat fi, maka sungguh saya telah mengetahui hari turunnya ayat ini. Umar tahu turunnya hari turunnya ayat tersebut, wasa'ah, bahkan saat, di bukan hanya sekedar mengetahui harinya, waktu turunnya ayat ini di hari tersebut juga Umar tahu. Wa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nazalat. Dan saya juga tahu di mana Nabi ketika ayat ini turun. Bukan hanya tahu harinya, tetapi di mana Nabi berada ketika ayat ini turun. Ya. Dan saat kapan atau kapan saatnya ayat ini turun di hari yang diketahui oleh Umar radhiyallahu ta'ala an. Lalu beliau menegaskan, menjelaskan, nazalat lailata jam'in. Nazalat lailata jam'in. Ayat ini turun di malam perkumpulan. Maksudnya malam Muzdalifah. Ya. Malam Muzdalifah maksudnya di petang harinya. Karena wukuf, wukuf Arafah itu adalah di petang hari yang sudah masuk kepada ya, ujung-ujung dari waktu wukuf adalah malam. Terbenamnya matahari. Turunnya ayat ini kata Umar adalah di malam jam'in, di malam yang besok harinya adalah perkumpulan jemaah haji di Mina. Ya. Malam di esok harinya perkumpulan jemaah haji di Mina untuk Jumratul Aqabah. Ya. Semua jemaah haji mesti melakukan Jumratul Aqabah. Nah, ini penjelasan dari Umar. Kemudian wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Ketika ayat ini turun, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Jadi Umar tahu di mana ayat ini turun dan juga tahu hari kapan turunnya ayat ini, dan bahkan beliau tahu sekali tentang kapan saat ayat ini turun di hari tersebut. Bukan hanya harinya saja, di hari itu, di kapan ayat ini turun, Umar juga mengetahui, yaitu di petang hari, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Petang hari yang besoknya adalah tanggal 10 Dzulhijjah ketika Nabi, Umar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah. Wukuf di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini ulasan dari Umar. Dan subhanallah, ternyata meskipun Umar tahu hari turunnya ayat ini dan bahkan di mana keberadaan Nabi ketika ayat ini turun dan kapan saat ayat ini turun, ternyata hari, tempat dan waktu turunnya ayat ini tidak dijadikan sebagai hari raya. Karena hari raya dan Islam harus menyesuaikan syariat. Maka Umar tidak menjadikan hari Arafah sebagai hari raya. Dan keberadaan jemaah haji di Arafah bukan untuk berhari raya, tetapi untuk wukuf sebagai salah satu dari manasik haji. Dan bahkan merupakan rukun ibadah haji yang paling mulia. Al-Hajju Arafah. Ibadah haji itu wukuf di Arafah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi pelajaran bagi kita bahwa dalam agama kita, hari raya itu harus sesuai dengan tuntunan. Kapan berhari raya menurut agama? Di situ, di hari itulah kita berhari raya. Di mana agama tidak menuntun bahwa tidak menetapkan hari raya, maka kita tidak akan menetapkan sebagai hari raya. Berbeda dengan cara beragamanya Yahudi. Berbeda dengan cara beragama atau berhari rayanya orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, dan ini berhubungannya dengan tafsir adalah ayat tadi. Ya, tentang kapan turunnya ayat yang luar biasa, yaitu ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan atas kalian ni'matku, wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridai bagi kamu Islam sebagai agama. Ya. ذكر أن الذهبي ذكر أن طارق بن شهاب صحابي من؟ ماذا؟ طارق بن شهاب الراوي هذا ليس التابعين لكن صحابي؟ صحابي نعم yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Yang tadi Tariq ibn Shihab, Tariq ibn Shihab. Ya. khilaf para ulama, ada yang mengatakan dia tabi'in, ada yang mengatakan dia sahabat Nabi SAW. Al-Dhahabi ya, mengatakan lahu ru'yah, Tariq Ibn Syihab tadi ada memiliki pemandangan atau melihat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, dia, ungkapan lahu ru'yah ada isyarat bahwa beliau adalah sahabat. Ya, ungkapan lahu ru'yah memberikan merupakan isyarat bahwa beliau adalah sahabat. Sementara yang lain seperti Yahya bin Ma'in mengatakan dia thiqah. Bila mana dinilai bahwa dia thiqah berarti dia bukan sahabat. Karena sahabat tidak perlu dikatakan thiqah lagi. Sahabat tidak perlu diungkapkan thiqah. Begitu juga Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan laisat lahu suhbah. Abu Hatim al-Razi mengatakan dia tidak tergolong sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Intinya Tariq Ibn Syihab terjadi perbedaan pendapat di antara ulama-ulama para perawi hadis antara sahabat atau tidak. Meskipun bila mana dia sahabat sudah luar biasa. Ya. Andai kata dia bukan sahabat maka dia seorang perawi yang thiqah. Ya. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim hadisnya di sini wallahu alam. Adapun Zahabi mengatakan lahu ru'yah dan dia hidup di zaman Abu Bakar berperang bersama kaum muslimin beberapa kali. Ya. Ibnu Hajar juga menukilkan dalam kitabnya Taqribut Tahdzib bahwa perkataan Abu Dawud As-Sijistani ya, ia mengatakan ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' min. Tariq Ibn Syihab ini pernah melihat Nabi tetapi dia tidak meriwayatkan hadis dari Nabi atau tidak mendengar hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara yang dinukilkan di sini adalah perkataan Umar. Ya, yang dinukilkan oleh beliau di sini adalah perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. 7471. قال رحمه الله تعالى وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات fi yaumi jumu'ah. Ya, ini juga terjadi penambahan ya, awal ayatnya dibawakan juga. Ya. Baris yang terakhir di halaman 817 itu, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, ini tidak ada. Tidak ada dalam riwayat, hanya ada al-yauma akmaltu lakum. Ini perlu juga ditandai bahwa ini tidak termasuk dalam riwayat hadis, walaupun dalam ayat iya ada. Dalam ayat 3 itu ada. Dan bukan hanya itu. Sebelumnya juga ada ayat. Dia akan ayatnya ayat panjang sekali ya. Di Al-Ma'idah itu. Ayat Al-Yawma Akmul Talqum. Ayat 3 ini sangat panjang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh baris. Ya, tujuh baris. Mulai dari hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u sampai fa innallaha ghafurur rahim. Itu satu ayat. Ayat 3 dari surah Al-Maidah, di dalamnya ada al-yauma akmaltu lakum. Sebelumnya adalah al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Cuma dalam riwayat yang sekarang ini yang berhubungan dengan bab kita adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Makanya al-yawma ya'isa alladhina kafaru kita tandai itu tidak termasuk dalam riwayat hadis ini ya. Dan bunyinya sama dengan hadis sebelumnya Umar setelah mendapatkan pernyataan Yahudi tadi mengatakan inni la'alamul yawma alladhi nazalat fihi wal makana alladhi nazalat fihi nazalat ala Rasulullah SAW bi'arafat fi yawmi Jum'ah. Ini tegas ya bahwa turunnya ayat ini di hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa wukufnya Nabi di Haji Wada itu di hari Jumat. Makanya sebagian para ulama menamakan hari itu dengan al-yaumul hajjil akbar. Ya. Ada yang mengatakan hari wukufnya Nabi bertemunya hari termulia dalam satu tahun dengan hari termulia dalam sepekan. Hari termulia dalam sepekan hari Jumat. Dan hari termulia dalam satu tahun hari Arafah. Nabi SAW mengatakan khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmu Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Dan hari Jumat juga hari terbaik dalam satu minggu. Bertemu dua hari termulia tersebut, maka dia menjadi hari yang luar biasa. Dan hari itulah Nabi wukuf di Arafah, hari Jumat di hari Arafah. Dan di hari itulah turun ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. 7472. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh wa Harmalah ibn Yahya at-Tujibi qala Abu Tahir haddathana wa qala Harmalah akhbarana ibn Wahab قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. Ini riwayat yang baru. Selesai kita dari ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Selesai. Sekarang masuk ke pembahasan yang baru, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha tentang ayat di dalam surat An-Nisa ayat 2, ya. An-Nisa ayat 3, ayat 3. An-Nisa ayat 3. Sebenarnya dari ayat 2 sampai ayat 3 ini permasalahannya mulai dari ayat 2 sampai ayat 3 meskipun dalam ayat ini tentang ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Artinya, dan jika kalian khawatir untuk tidak adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah apa yang bagus atau baik bagi kalian dari wanita yang lain, maksudnya wanita-wanita yang lain, 2, 3, dan 4. Ini yang dimaksud adalah ta'addud, ya, 2, masna, 3, ruba', 4. Memang agak membingungkan, makanya Urwah ibn Zubair menanyakan ayat tentang ayat ini kepada bibinya Aisyah Ummul Mukminin. Apa hubungannya anak yatim dengan ta'addud? Ya, apa hubungannya anak yatim dengan ta'addud? Allah kan berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah apa yang baik bagi kalian dari wanita 2, 3, dan 4. Ya. 2, 3, dan 4. Apa hubungannya? Nah, ini yang ditanyakan oleh Urwah ibn Zubair kepada Aisyah Ummul Mukminin. Ya. Annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha an qaulillah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', qalat. Ini jawaban Aisyah. Ya. Sebelum kita masuk, saya ingin bacakan ayat ini dari awal. Ya. Jadi saya katakan bahwa kaitan antara ayat kedua dan ketiga ini sangat erat untuk kita bisa memahami dengan benar. Ayat yang kedua berhubungan dengan anak yatim. Ya, secara umum anak yatimnya. Siapapun anak yatim. Anak yatim adalah anak yang meninggal ayahnya ketika berusia sebelum baligh. Ya. Ketika berusia sebelum baligh. Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim itu harta-harta mereka. Perintah ini ditujukan kepada wali-wali. Ini yang tadi ayat yang ketiga tadi. Jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap anak yatim, ini ditujukan kepada mereka yang mengurusi anak yatim. Yang mengurusi anak yatim, mengurusi harta anak yatim. Ya, wali-wali yang mengurusi anak yatim, harta anak yatim. Jika berilah anak-anak yatim itu harta-harta mereka, wala tatabaddalul khabitha bittayyib, dan jangan kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Maksudnya mencampur adukkan harta anak yatim, memilih untuk mereka yang mengurusi itu yang baik sementara untuk anak yatimnya yang buruk. Ya, ini ayat yang kedua. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kalian memakan harta mereka kepada harta kalian. Maksudnya dicampur aduk sehingga seakan-akan yang dimakan itu harta mereka, padahal yang dimakan harta anak yatim. Ini berhati-hati mengurusi harta anak yatim. Jangan sampai kita mengambil, menjadikan modus mengurusi, ternyata kita mengambil manfaat dari pengurusan tersebut. Ya. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya itu merupakan dosa yang sangat besar. Lalu masuklah ke ayat yang sekarang ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah apa-apa yang baik bagi kalian dari wanita 2, 3, dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil, fawahidatun, ya, atau fawahidatan, maka nikahilah satu dari wanita yang bukan anak yatim. Au ma malakat aimanukum, atau budak wanita kalian, ya. Pergaulilah budak wanita dan istri cuma satu. Nanti yang digauli adalah budak-budak wanita. Dzalika adna alla ta'ulu. Ya. Ini lebih dekat agar kalian tidak berlaku curang atau berlaku menyimpang. Ini dua ayat yang berhubungan secara umum dengan anak yatim. Dan ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang mengurusi harta anak yatim. Mereka-mereka, baik itu kerabatnya sendiri atau yang bukan kerabat, yang boleh-boleh saja menikahi anak yatim yang wanita. Boleh saja menikahi anak yatim wanita. Seperti misalnya anak pamannya. Anak pamannya. Anak yatim itu anak pamannya. Sementara yang mengurusi adalah sepupunya. Sepupu boleh menikah. Antara sepupuan boleh menikah dalam Islam. Nah, jadi inilah yang ditujukan, orang yang ditujukan oleh ayat, ditujukan ayat ini kepada mereka. Cuma tentu tetap membingungkan. Ya. Jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil, maka nikahilah wanita-wanita yang lain. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Dan jangan nikahi anak yatim tadi. Jangan nikah anak yatim tadi. Aisyah di sini menjelaskan kepada kita. Apa kata Aisyah? Ya bena ukhti. Wahai anak saudariku. Maksudnya Urwah bin Zubair adalah anaknya Asma bintu Abi Bakrin. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah hiyal yatimatu takunu fi hajri waliyha tusharikuhu fi malihi. Dia adalah anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggungan walinya, yang mana wanita anak yatim ini berserikat dalam memiliki harta, berserikat dalam memiliki harta yang mengurusinya tadi, orang tadi. Fayu'jibuhu maluha, yang mengurusi tadi menarik perhatiannya banyaknya harta wanita anak yatim tadi, banyak peninggalan orang tuanya, kemudian juga menarik perhatiannya kecantikan anak perempuan ini, anak yatim ini. Dia anak yatim yang kaya, harta warisannya banyak, kemudian juga cantik jelita. Jadi yang mengurusinya ini yuridu waliyuha ayyatazawwajaha. Yang mengurusi hartanya tadi terpikat untuk menikahinya. Ya, terpikat untuk menikahinya. Di samping hartanya sebagai tujuannya, kemudian kecantikan anak yatim juga menjadi tujuannya. Sehingga dia terpikat untuk menikahi wanita anak yatim ini. Bighairi an yuksita fi sadaqiha. Dengan tanpa melaku adil dalam memberikan maharnya. Tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar. Karena dia beralasan, untuk apa saya memberinya mahar lagi? Sudah sekian tahun saya merawatnya. Sudah sekian tahun saya mengurusi hartanya. Maka dia beranggapan, tanpa diberi mahar pun, ya, saya sudah berhak. Karena saya sudah memberikan jasa kepada dia untuk mengurusi harta peninggalan ayahnya, harta dia sendiri, kemudian juga untuk ya mengasuhnya, merawatnya, mengurusinya. Maka dia beranggapan, yang laki-laki ini beranggapan, kalaupun dia memberi mahar, maka maharnya sekedar saja. Ya, sekedar saja. Karena dia merasa sudah tercukupi mahar tadi, sudah tertutupi mahar tadi oleh jasanya. Oleh jasanya. Fayu'tiyaha misla ma yu'tiha ghairuhu. Ya. Sehingga dia memberinya mahar seperti kalau orang lain menikahi anak wanita ini. Ya. Ini yang adil. Tetapi yang laki-laki ini tidak berpikiran seperti itu. Dia berpikiran, saya tidak perlu lagi memberinya mahar berlebih. Sebagaimana layaknya orang lain kalau melamarnya, kalau menikahinya akan memberi mahar lebih. Sementara saya, katanya, saya kan tidak perlu lagi karena saya sudah mengurusinya. Cukup dengan akad saja. Ataupun kalau ada mahar, sekedarnya saja. Seperangkat alat sholat misalnya. Padahal hartanya banyak. Hartanya banyak. Cuma karena dia beranggapan, karena sudah punya jasa kepada anak wanita yatim ini, maka dia tidak perlu lagi memberi mahar yang banyak-banyak. Yang layak untuk didapatkannya, andai orang lain yang melamarnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Aisyah. فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ. Karena ini tidaklah adil, maka dilarang. فَنُوهُ أَنْ يَنْكِهُهُنَّ. Para wali pengurus anak yatim ini dilarang untuk menikahi anak yatim tersebut. Ya. Kalau tujuannya menzalimi, dan untuk tujuan modus yang tadi adalah hartanya yang banyak, harta anak yatim tadi yang banyak, kemudian dia ternyata juga cantik, lalu ketika dinikahi, maharnya tidak diberi selayaknya didapatkan oleh anak yatim tersebut, dengan alasan dia sudah punya banyak jasa, maka ini kezaliman. Jangan nikahi. Lalu apa solusi ditawarkan oleh agama? Banyak wanita-wanita lain. Kenapa wanita anak yatim ini yang tidak punya siapa-siapa kamu ambil kesempatan untuk berbuat semena-mena? Dia tidak punya ayah, dia tidak punya paman, dan kamu yang mendapatkan amanah untuk mengurusinya, dan engkau menjadikan itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan bahagian dari hartanya dan untuk menikmati kecantikannya, dan merasa bahwa kamu tidak pantas untuk memberinya mahar yang cukup karena kamu sudah merasa berjasa merawat dan mengasuhnya. Ini kezaliman, maka dilarang. Lalu apa solusi ditawarkan oleh agama? Banyak wanita-wanita lain. Kamu bisa menikahi dua, kamu bisa nikahi tiga, kamu bisa nikahi empat malah. Ya, ini maksudnya. Ya. Fanuhu an yankihuhunna illa ay yuqsitu lahunna. Dilarang menikahi mereka dengan cara yang seperti tadi. Kalau mereka bisa berlaku adil dalam memberi mahar, wa yablughu bihinna a'la sunnatihinna fis minas shadaq, dan bahkan bisa memberi anak yatim wanita tadi mahar yang bahkan lebih dari andai orang lain yang melamarnya, maka silakan. Tetapi kalau merasa tidak layak memberi mahar yang cukup dan merasa sudah cukup dengan jasa merawatnya, maka ini kezaliman yang dilarang oleh agama. Wa umiru an yankihu ma taba lahum minan nisa'i siwahunna. Kalau itu yang terjadi, maka cari wanita-wanita yang lain. Kamu kalau tidak merasa cukup dengan satu orang, masih ada bisa kamu kesempatan untuk mendapatkan dua orang, menikahi tiga orang, menikahi empat orang. Kenapa mesti kamu menikahi anak yatim yang tidak punya siapa-siapa yang membelanya, yang melindunginya? Kamu yang memang melindunginya, tapi jangan kamu ambil kesempatan untuk melakukan semena-mena atau bertindak semena-mena, ya, karena kamu merasa sudah punya jasa kepada anak yatim wanita. Ini yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ayat wa in khiftum alla ta'dilu ya fil yatama fankihu in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i wa masna wa thulatha wa ruba. Hubungan antara anak yatim dengan ta'addud dalam ayat ini adalah kepada orang-orang laki-laki yang mengurusi anak yatim yang bukan mahramnya. Kalau pamannya tidak mungkin dia menikahi. Ya. Yang mengurusinya paman. Tapi kalau yang mengurusinya sepupunya misalnya. Ya. Atau laki-laki yang lain yang mengurusi mereka, mengurusi harta mereka. Dan jika tertarik untuk mendapatkan hartanya, mendapatkan kecantikannya, lalu merasa tidak pantas memberi mahar yang layak, maka ini kezaliman, jangan lakukan. Ya. Bila kamu memang ingin menikah, wanita-wanita lain masih banyak. Kamu bisa nikahi dua, bisa menikahi tiga, bisa nikahi empat. Kenapa mesti kamu berambisi untuk mendapatkan anak yatim wanita tersebut, untuk mendapatkan hartanya, untuk menikmati kecantikannya, sementara kamu tidak berlaku adil kepadanya? Nah, ini yang pertama. Kemudian qala Urwah qalat Aisyah thumma innan nas istaftau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayah fihinna. Kemudian kata Aisyah, orang-orang meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ayat tadi, ya, ba'da hadil ayah fihinna, tentang anak-anak yatim secara umum, ya, tentang anak-anak yatim secara umum, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat terakhir-terakhir di surat Al-Ma'idah ayat 127, ya, ayat 127, wa yastaftunaka fin nisa, mereka meminta fatwa kepada Muhai Muhammad tentang wanita secara umum, ya, tentang wanita secara umum. Qulillahu yuftikum, katakanlah bahwa Allah memberi kalian fatwa, fihinna, tentang para wanita, wa ma yutla alaikum fil kitabi, dan apa yang dibacakan atas kalian di dalam kitab, fi yataman nisa, itu tadi berhubungan dengan ayat yang kedua, tentang wanita-wanita yang berstatus anak yatim. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yang kalian ketika menikahi mereka tidak memberi mahar yang mesti mereka dapatkan. Ya. Watargabuna antankihuhunna, dan kalian ingin untuk menikahi mereka atau tidak ingin menikahi mereka. Ada sebagian, ya, pengurus anak yatim ini yang dia tidak ada tertarik menikahinya. Anak yatim wanita ini sudah mulai beranjak dewasa, dia tidak punya harta banyak, tidak menjanjikan harta peninggalan orang tuanya. Kemudian juga dia tidak cantik-cantik sekali. Si pengurus anak yatim ini tidak ada hasrat untuk menikahinya. Kemudian dia juga menghalang-halangi orang lain untuk menikahinya. Ya. Dia tidak punya keinginan untuk menikahi dan juga tidak membuka kesempatan orang lain melamarnya. Ini juga terlarang, dan ini kezaliman terhadap anak yatim. Ya. Ini kezaliman terhadap yatim, dan ini merupakan jawaban Allah Subhanahu wa taala tentang pertanyaan seputar wanita, lalu dijawab tentang secara khusus tentang anak yatim yang wanita, jangan sampai kalian menikahinya, ya, dengan menzalimi mereka. Ya, banyak sekali terjadi, ya, ketika saya seringkali mendapatkan kasus kezaliman terhadap wanita yang tidak punya orang tua. Ya. Ketika dicampakkan oleh suaminya, dia tidak punya siapa-siapa. Bahkan ketika dinikahkan, dia dinikahkan oleh wali hakim. Ya. Sang suami ketika merasa tidak ada yang melindungi wanita ini, maka dia merasa bebas untuk berbuat apa saja kepada wanita ini, kepada istrinya malah. Ya. Mau dicampakkan, mau diperhatikan, dan tidak sedikit dari mereka para suami yang mencampakkan istrinya yang tidak punya laki-laki yang melindunginya. Ya. Dan ini yang sangat diingatkan oleh agama di sini, oleh Al-Qur'an. Mereka-mereka yang mengurusi anak yatim merasa punya kesempatan untuk menikmati, mengambil manfaat dari anak-anak yatim wanita. Maka berhati-hati, ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, terutama kepada anak yatim. Kepada anak yatim. Kemudian qalat walladzi dzakarallahu taala annahu yutla alaikum fil kitab al-ayatul ula التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. Untuk ayat 127 tadi, وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, dan apa yang dibacakan atas kalian dalam Al-Quran itu tadi. Pengurus harta anak yatim ketika hendak menikahi anak yatim perempuan karena tertarik kepada hartanya, tertarik kepada kecantikannya, berhati-hati untuk menganggap bahwa dia, anak yatim itu, tidak punya hak yang banyak terhadapnya untuk mendapatkan mahar. Ya. Berhati-hati, ini karena kezaliman. Jika kamu bisa menghindarkan diri dari perbuatan zalim ini, maka kamu diberikan solusi untuk bisa untuk menikahi wanita-wanita yang baik, yang lain. Bisa dua, bisa tiga, dan bisa empat. Terakhir, qalat Aisyah, wa qawlullahi fil ayatil ukhra, wa targabu an tankihuhunna, raghbata ahadikum anil yatimah, yaitu ketika kalian tidak punya hasrat menikahinya, mungkin karena tidak punya harta, kecantikannya biasa-biasa saja. Ya. Ragbata ahadikum anil yatimati allati takunu fi hajrihi hina takunu qalilatal mal wal jamal. Fanuhu an yankihu ma ragibu fi maliha wa jamaliha min yataman nisa illa bil qisti min ajli ragbatihim anhunna. Ya. Maka mereka dilarang dari menikahi anak-anak yatim yang mereka ingin menikahi, ya, yankihu ma ragibu fi maliha wa jamaliha, ya, yang mereka inginkan dari anak yatim perempuan itu harta dan kecantikannya, ya, kecuali dengan adil, yaitu maharnya seperti wanita-wanita lain dan bahkan boleh lebih dari itu karena statusnya anak yatim, ya. Dan juga dilarang untuk menelantarkan anak yatim yang qalilatal mal wal jamal, tidak punya harta peninggalan yang banyak dan juga tidak punya kecantikan yang cukup, jangan pula kamu telantarkan. Bila mana kamu tidak punya keinginan untuk menikahinya, carikan pasangan-pasangan yang layak didapatkannya. Ini semua ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah adalah berkenaan dengan dua ayat di awal surah An-Nisa, yaitu wa'atul yatama amwalahum, kemudian wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama, kemudian juga di ayat terakhir di surah An-Nisa yaitu wa yastaftunaka fin nisa قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْيَتَامَى وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. Itu tentang anak yatim wanita, ya, tentang anak yatim wanita, jangan sampai dijadikan sebagai objek permainan. Jangan dijadikan objek permainan. Bila dia punya harta banyak dan ada keinginan untuk mendapatkan bahagian dari harta tersebut, kemudian ditambah lagi bahwa dia cantik, ya, maka keinginanmu menikahinya, jangan sampai engkau tidak memberinya mahar yang layak dengan merasa bahwa engkau sudah punya jasa yang banyak kepadanya. Jika dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta yang cukup sebagai warisan dan juga tidak punya kecantikan yang cukup untuk engkau, untuk menarik perhatianmu, maka jangan tutup pintu orang lain untuk menikahinya. Ini semuanya adalah menunjukkan tentang kasih sayang syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada hamba-hambanya, terutama kepada anak yatim. Wallahu taala alam. Fi ta'liq. Ya. Tidak bisa ini dijadikan sebagai dalil mengangkat anak, karena mengangkat anak ini sudah dilarang oleh agama. Mengangkat anak dilarang oleh agama. Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah. Panggil mereka, nasabkan mereka kepada orang tua mereka. Jadi tabanni sudah diharamkan dalam agama, karena memang awalnya Nabi SAW mengangkat anak. Zaid bin Haritha itu diangkat oleh Nabi sebagai anaknya. Bahkan di Mekah dipanggil dengan Zaid ibnu Muhammad. Namanya Zaid ibnu Muhammad. Bukan karena panggilan saja, tapi karena perhatian Nabi. Kasih sayang Nabi kepada Zaid. Yang luar biasa, layaknya seorang ayah kepada anaknya. Bahkan bisa jadi lebih. Bahkan orang mengenal bahwa Zaid ini hibbun Nabi. Kesayangan Nabi. Ya, tetapi ketika turun larangan untuk menasabkan seorang anak kepada bukan ayahnya, maka Nabi SAW tidak lagi menganggapnya sebagai anak, tetapi seseorang yang disayanginya. Maka hadis ini tidaklah menjadi dalil untuk bolehnya mengangkat anak. Tetapi justru hadis ini menganjurkan kita, mendorong kita untuk memberikan perhatian yang besar kepada anak yatim. Siapapun anak yatimnya. Di antara perhatian seorang muslim kepada anak yatim adalah menikahi yang perempuannya, menikahi yang perempuannya, yang wanitanya, sebagai perhatian yang besar, bukan mengangkatnya anak. tetapi menikahinya untuk memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak yatim perempuan tadi, tetapi tentu dengan sikap ya, dengan ukuran yang normal ya, yaitu kufu. Misalnya laki-laki muslim ini usianya dengan usia anak yatim itu tidak terpaut jauh ya, tidak terpaut jauh, dan dia punya kemampuan untuk memberikan kasih sayang yang luar biasa, maka boleh saja menikahi, karena memang ini yang diarahkan oleh agama. Kalau tidak mau, tidak ada keinginan untuk menikahi, maka carikan pasangan untuknya. Ya, bila mana memang dia tidak punya wali yang lain. Kalau dia punya wali, misalnya pamannya atau punya kakeknya, maka kita tidak punya urusan untuk, ya, untuk mencarikan dia pasangan. Ya. Tetapi kalau tidak punya siapa-siapa kecuali yang mengurusi harta peninggalan orang tuanya, maka yang mengurusi itu yang pertama kali dapat kesempatan yang dianjurkan oleh agama untuk memberikan perhatian dalam urusan pernikahannya. Tetapi jangan sampai berbuat zalim. Jangan sampai berbuat zalim. Wallahu a'lam. Kita baca satu untuk hadis riwayat berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 hadis berikutnya itu semuanya berhubungan dengan pembahasan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Ya, setelahnya nanti barulah pembahasan yang lain. Ya, yang tentang ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 10. Ya, adapun yang berhubungan dengan surat An-Nisa ayat 3 dengan An-Nisa ayat 127 tadi, itu untuk 6 riwayat berikutnya berhubungan dengan ayat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.